الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الشارح حفظه الله تعالى: أما التقليد في الخير فهذا يسمى اتباعا واقتداءا. قال تعالى عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولهذا قال الله تعالى في أهل الجاهلية: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فالذي لا يعقل ولا يهتدي ليس محلا للقدوة، إنما القدوة في من يعقل ويهتدي. فالتقليد الأعمى من أمور الجاهلية، وهذا يسمى بالتعصب، لأن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وإذا قيل للمشركين والكافرين اتبعوا ما أنزل الله وهو القرآن قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم، أي يدعو هؤلاء الآباء إلى عذاب السعير. أتتبعونهم للسعير، يعني تقتدون بآبائكم وإن كانوا من أتباع الشيطان. ومآلهم إلى السعير، العاقل يجب أنه ينظر في أمره وفي من يقلد. وفي من يقلد. يقلد. طيب. Atau yukalat, nah, yukalat kepada siapa yang dia takliti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Masih dari lanjutan permasalahan keempat, yaitu taqlidul a'ma, taqlid buta. Taqlid buta. Ya. Kata Syekh Shalal Fauzan, amma taqlid fil khair, adapun taqlid dalam kebaikan, fahada yusamma ittiba'an wa iqtida'an. Maka ini dinamakan namanya iqtida', ittiba'. Bukan dinamakan taqlid. Nah. Dan perlu diketahui taqlid itu boleh. Yang enggak boleh taqlid ulama, taqlid buta. Kalau taklid melek boleh ya. Taklid melek. Taklid buta itu enggak mau tahu, pokoknya mau benar mau salah mau ikut. Bahkan udah tahu salah masih tetap ikut. Adapun taklid boleh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena manusia menurut jumhur salaf, ya, yan qasimu ila qismain. Manusia itu cuma terbagi menjadi dua jenis saja. Mujtahidun dengan segala jenis ijtihadnya, mujtahid mazhab, mujtahid mutlak. Ya. Ada juga muqallid. Enggak ada yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah itu ulama belakangan aja. Ya, muttabi' dengan definisinya. Maka kalau kita bukan mujtahid, maka muqallid. Apa itu muqallid? Orang yang bertaklid. Paham enggak sini? Orang yang bertaklid. Jadi yang namanya muqallid itu enggak dilarang. Yang larang siapa? Yang larang sendiri juga muqallid kok. Ustadz Bulan, memangnya Ustadz Bulan mustahid, jadi muqallid juga. Mau DLC ke MA ke, ya dia muqallid. Kecuali dia udah jadi mustahid, baru dia bukan muqallid. Ya. Enggak boleh taklid. Emangnya ngomong siapa itu? Mustahid. mau di LC ke MA ke doktor ke, dia bukan mustahid, ya dia mukallid. Ya. Paham enggak sini? Tabarakallahu fikum. Ya. Qala ta'ala an Yusuf alaihi salam wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Allah Ta'ala berfirman tentang Yusuf AS yang beliau mengatakan, aku mengikuti, ittaba'tu, bukan qallattu. Aku ittiba kepada agama bapak-bapak nenek moyangku. Agama bapaknya Yusuf, Ya'qub. Agama bapaknya Ya'qub, Ishaq. Agama bapaknya Ishaq, Ibrahim alaihim assalatu wassalam. Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Nah itu. Nenek moyang itu Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Kami enggak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Wa qala ta'ala was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Ya. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar dan yang ittiba kepada mereka dengan baik, itu namanya ittiba. Tapi enggak merubah statusnya, tetap muqallid. Ya, maka jumhur salaf hanya membagi manusia mujtahid dan muqallid. Mujtahid dengan segala jenis ijtihadnya. Ya. Walihada qala Allah Ta'ala fi ahli al-jahiliyati, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman tentang ahli al-jahiliyah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, syariat, qalu mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi abana, bahkan kita hanya mengikuti apa yang kita dapati dari nenek moyang kami. Ya, kayak sekarang ini dikasih syariat, oh ini warisan kearifan budaya lokal yang mesti dilestarikan. Dikasih syariat hijab malah kekeh dengan kebaya, kemben. Ya. Itu jahiliyah era milenial. Jahiliyah, jahiliyah bukan? Jahiliyah kekeh. Pasang sajen buat jin lagi erupsi Gunung Merapi. Dia kasih tahu itu syirik. Oh, ini kearifan budaya lokal mesti dilestarikan. Ya. Lagi balapan Grand Prix di Mandalika, panggil dukun Rara, kasih sesajen si Rara, dikecam. Oh, ini kearifan lokal. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Awalau kana abauhum la yakiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah nenek moyang mereka enggak berakal sedikit pun, enggak dapat petunjuk sekalipun, mereka tetap ikutin? Mana kearifan budaya lokal kita itu? Ngasih sesaji laut, sedekah bumi, sesajen untuk jin, sedekah untuk setan-setan, penunggu gunung ini, gunung itu, laut ini, laut itu. Masih sesaji untuk Dewi Sri. Ya. Mereka tetap ikutin kayak gitu. Itu kesyirikan. Itu jahiliyah. Ya. Itu enggak punya otak mereka itu. Enggak punya otak. Falladhi la ya'kilu wa la yahtadi laisa mahallan lil qudwah. Itu kan nenek moyang dulu enggak punya otak ketika ngasih ibadah kepada berhala-berhala, kepada Dewi Sri, kepada Nyi Roro Kidul, itu mereka enggak punya otak, enggak punya akal. Nah, ketika mereka enggak punya akal, ya enggak dapat hidayah, laisa mahallan lil qudwah. Mereka bukan tempat untuk dijadikan tauladan. Paham enggak sini? Ngapain ngikutin berpegang teguh, berpegang erat mempertahankan tradisi nenek moyang yang syirik? Ngapain? Wa innamal qudwatu fi man ya'kilu wa yahdi wa yahtadi. Yang dijadikan tauladan itu bagi yang berakal dapat hidayah. Nah, itu baru kita jaga dia tuh kearifan budaya lokalnya. Apa kearifan budaya lokal kita? Jihad. Tuh lihat mujahidin. Imam Bonjol, Patimura, siapa lagi itu? Patimura itu Muslim ya. Kemudian Pangeran Diponegoro, Teku Umar, Cut Na'din, itu kearifan budaya lokal melawan bangsa kafir jihad. Ya, itu kearifan budaya lokal. Takbir, Allahu Akbar, Bung Tomo itu. Nah, itu kearifan budaya lokal yang mesti dilestarikan karena memang baik, dapat hidayah mereka ukhola. Para mujahidun, para pahlawan itu ukhola, orang-orang yang pinter. Ya. Adapun yang musyrik-musyrik tadi, sesaji buat Nyi Roro Kidul, buat Bawang Rekso, buat Dewi Sri, itu orang-orang yang gak punya aklun, gak dapat hidayah, kok diikutin? Ngasih sesajen buat jin, wah. Manggil dukun rara, dah. Itu gak punya akal, kok bisa diikutin? Yang dilestarikan yang tadi itu Bung Tomo memakikan seruan jihad Allahu Akbar, nah, suaranya masih terdengar itu di YouTube, itu yang dilestarikan ya. Pangeran Diponegoro melawan kekufuran, melawan intimidasi penjajah kafir Belanda, itu dilestarikan. Teku Umar, Panglima Polim, perlawanannya, itu dilestarikan. Nah ini yang kata Syekh Faladi ya. Ya, innamal qudwah biman yaqil wa ya. Oh ya, jadi ini yang jadi qudwah, yang jadi tauladan, yang kayak begini. Tauladan kita Pangeran Diponegoro. Ah, itu. Ya. Tauladan kita Sultan Hasanuddin. Ah, itu baru. Ya. Tauladan kita siapa lagi? Bung Tomo. Ah. Jenderal Sudirman. Nah, itu. Ya. Kalau perkumpulan Budi Utomo, la zanadiqah. Mereka adalah orang-orang zindik. Ya, perkumpulan Budi Utomo itu. Tangan kanannya Belanda. Yang pada belajar ke Belanda, kaum orientalis. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, antum mesti melek sejarah ya. Jas merah. Jangan sesekali lupakan sejarah. Banyak sejarah terdistorsi di negeri demi kepentingan-kepentingan kaum kufar. Kayak Patimura aja kita kenal kafir, enak aja. Mana ada dia kafir ngelawan penjajahnya, yang penjajahnya itu ustadznya dia. Kalau dikatakan Patimura kafir, sekarang siapa misionaris yang menyebarkan Kristen di tanah Maluku? Penjajah, kaum Portugis, kaum Belanda. Ya. Iya enggak? Iya. Masa dia ngelawan ustadznya, pastornya, dan terdistorsi. Sejarah palsu itu yang di buku-buku sekolah kita. Siapa lagi yang cewek namanya? Christina? Ya, Tia Hahu. Wah, itu terdistorsi juga itu, tertahrif, bohong. Itu muslimah. Ya. Mujahidah. Sama seperti Cut Na'din, ya, sama seperti Cut Mutia. Hai barakallahu fikum. Jangan mau dibohongi sejarah. Belajar yang benar makanya sejarah itu. Ya. Fat taqlidul ama min umuril jahiliyah, taklid buta itu di antara perkara jahiliyah. Wa hadza yusamma bit ta'assub. Ini dinamakan ta'assub, fanatisme buta. Li'anna al-qudwata huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'ah, karena yang jadi qudwah tauladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti beliau. Tsumma qala Syekh, kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah membawakan ayat, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadana 'alaihi aba'ana. Kemudian apabila dikatakan pada mereka orang-orang jahiliyah, ikutilah apa yang Allah turunkan syariatnya, mereka mengatakan, kami hanya mendapati apa yang nenek moyang kami bawa. Apa yang ada pada nenek moyang kami. Awalau kana syaitan yad'uhum ila adabi sa'ir. Apakah setan mau mengajak mereka ke neraka yang menyala-nyala, mereka tetap ikutin? Ya, ini memang jahiliyah seperti itu. Kalau diserukan dakwah, diserukan kebenaran, mereka langsung saling berwasiat satu sama lain. Ya. Qalu la tadaruna alihatakum wala tadaruna wadda wala su'a wala yaqus wa yaquq wa nasra. Ketika mereka mendengar Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, mengajak kepada ibadah kepada Allah semata, mereka langsung saling berwasiat satu sama lain. Jangan kalian sesekali tinggalkan sesembahan kalian selain Allah. Jangan tinggalkan peribadatan kepada wa su'a yaqus yaquq nasr, nama-nama berhala. Ketika Nabi Hud alaihissalam Allah utus kepada kaum 'Ad, Nabi Hud mengatakan, ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku beribadah pada Allah yang kalian enggak punya sembahan selain Dia. Qalu, kata kaum 'Ad, ajitana ya lina'budallaha wa nadara ma kana ya'budu abauna. Wahai 'Ad, wahai Hud, Nabi Hud, apakah engkau datang kepada kami untuk supaya kami beribadah pada Allah semata, supaya kami meninggalkan apa yang telah disembah nenek moyang kami? Sama Nabi ya, kaum Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum musyrikin, kayak gitu aja. Aba anak sama kayak sekarang, sesajennya ditendang ngamuk deh, ini karipan budaya lokal. Coba antum celak itu kesenian yang pakai syirik itu debus, celak di depan umum di forum, ngamuk mereka. Apa dalihnya? Apa argumentasinya? Gak ada, kecuali kearifan budaya lokal. Kearifan itu kesyirikan. Katanya Nusantara, arif itu bahasa Arab. Cari sendiri nah bahasanya situ. Ke apa sih, ke bagongan kek, ke apa-apa ya. Jangan pakai arif itu bahasa Arab. Ya. Barakallahu fikum. Lihat, ya, Herin, coba Herin. Bilang di forum. Debu syirik. Wow. Dibully Herin senasional. Iya. Ya. Coba tuh lagi yang pantai selatan itu memberikan sesaji. Syirik. Ngamuk langsung. Apa argumentasinya? Enggak. Coba kebaya antum celak. Kebaya ini bukan syariat Islam. Kebaya pakaian jahiliyah. Wanita wajib menutup hijab. Allah berfirman, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaina min jalabibihinna. Ngamuk mereka itu. Ini warisan karipan budaya lokal yang mesti dilestarikan. Kebaya, kemben dan semisal. Pakai konde. Hah? Iya, kata si busuk. Kebaya lebih bagus daripada hijab. Konde lebih bagus daripada cadar. Kidung lebih merdu daripada adzan. Barakallahu. Ya. Ini jahiliyah ini, antum harus sadar. Jahiliyahnya mereka itu ngeri itu. Ya, sifat jahiliyah orang milenial itu yang sekarang itu. Ya, sahih enggak? Sahih. Coba antumnya tampil di forum gitu. Siapa orang-orang terkenal itu dah, misalkan ada artis ngomong. Ya. Itu budaya memberikan sesaji laut. Budaya syirik. Wah, amuk se-Indonesia. Dari pejabat sampai rakyat jelata mencela. Mencela, membuli. Ini kearifan budaya lokal. Ini budaya di mana langit dijunjung, apa namanya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau di diskotik berarti di bumi diskotik berarti bumi gitu, ikut joget gitu. Ya, masuk diskotik ya ikutin dong apa yang di diskotik, lagi tempat sabung ayam ya ikutin dong. Kayaknya saja itu istilah apa ya, di mana bumi dipijak langit dijunjung gitu, bisa benar bisa salah. Kalau di tempat yang kayak diskotik, di mana bumi dipijak, ya kita harus ngapain pijak situ, kabur. Ya. Ataupun kalau mau ya nahi mungkar sekalian. Ya. Enggak apa-apain pijak di situ. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa idza qila lil musyrikin wal kafirin, apabila dikatakan pada musyrikin dan kafirin, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan, wahwal Qur'an, itu Qur'an syariatnya. Qalu bal nattabi' ma wajadana 'alaihi abana, kata mereka, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Awalau kana syaitan yad'uhum, apakah setan mengajak mereka, yaduha ula al aba, mengajak kepada berpegang teguh mereka itu nenek moyang mereka, ila adabi sa'ir, kepada neraka yang menyala-nyala, atattabi'unahum lisa'ir, apakah mereka tetap mengikuti nenek moyang mereka kepada neraka yang menyala-nyala karena nenek moyang mereka syirik, tetap diikutin. Yani taqtadu nabi abaikum wa in kanu min atba'i syaitan, yaitu kalian tetap meneladani nenek moyang kalian walaupun mereka itu adalah pengikut setan. Wa ma'aluhum ila sa'ir, tempat kembalinya adalah neraka yang menyala-nyala. Al-aqilu yajibu an yanzuru fi amrih, maka orang berakal wajib memeriksa perkara ini. Wa fi man yuqallad, dia harus meneliti kepada siapa dia bertaklid, siapa yang ditakliti. Yang ditakliti musyrik, ngapain? Ya, ngapain? Ini adatnya. Kalau sini bumi dipijak, langit dijunjung, kalau lewat sini mesti ikutin adat, misi-misi, mesti lempar sesaji, mesti ini itu. Ngapain? Ya, kayak kemarin ada yang meresmikan tuh pelabuhan Danau Toba di Sumatera Utara, di Danau Toba RI 1, ngapain ngikutin ya adat jahiliyah orang Toba ini? Kalau kita meresmikan biar dapat perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa, siapa Tuhan mereka? Coba tanya mereka itu siapa Tuhannya. Kalau Allah ya gak ada persyariatan kayak begitu, yaitu lempar jeruk perut ke Toba dan air suci. Air suci apaan? Air tajin, air apaan? Biar dapat perlindungan. Itu adat jahiliyah. Ngapain diikutin? Itu syirik. Mau gak? Barakallahu fikum. Itu syirik. Ngapain diikutin kayak gitu? Ya. Dimana lo bumi dipijak, langit dijunjung. Apaan istilah itu? Masuk diskotik juga ikut-ikutan gitu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Sama qala syekh. Nah, edian baca sini. Siapa? Si ini. Fakhruddin. Fakhruddin. Sama qala syekh rahimahullahu فأتاهم بقوله قل إنما أعذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون أي أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فهم يقولون نحن نتمسك بما عليه آباءنا ولا نطيع هذا الرجل يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب perhatikan di sini dulu. Kemudian Syekh mengatakan summa ya atahum biqaulih, kemudian Nabi SAW mendatangi mereka dengan membawakan firman-Nya. Ya, Allah mendatangi mereka dengan membawakan firman-Nya, qul innama a'idzukum, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, innama a'idzukum, aku akan memberikan wejangan kepada kalian biwahidah, satu hal aja. Ya, antaqumu lillahi masna wa furada, itu engkau berdiri menghadap Allah berdua-berdua, furada sendiri-sendiri, summa tatafakkaru, kemudian kalian berpikir. Ya, jadi syahid poin dari ayat ini, Allah Ta'ala menyuruh mereka untuk berpikir, bertafakkur. Ya, bertafakkur, perkara yang bertafakkur, berpikir adalah perkara yang dijauhi oleh muqallidul a'ma, oleh si pentaklid buta. Karena mereka enggak mau berpikir, udah bodo amat, syirik-syirik dah. Yang penting kearifan budaya lokal. Yang penting nenek moyang udah dari dulu udah begini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Summa tatafakkaru ma sahibukum min jinnah. Dan teman kalian ini yaitu Nabi kita Muhammad SAW tidaklah gila. Wa qawlihi tabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan Rabb kalian kepada kalian. Wa la tattabi'u min dunihi awliya'a. Jangan kalian ikuti wali-wali selainnya. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Ay atahum Rasulullah SAW bihadhil ayah. Rasulullah SAW mendatangi mereka dengan ayat ini. Fahum yakulun, mereka mengatakan, nahnu natamassaku bima alaihi abauna. Kami hanya berpegang dengan apa yang ada pada nenek moyang kami. Wala nuti'u hadar rajula ya'nuna Muhammadan SAW. Kita tidak akan mentaati orang ini, pria ini yang mereka maksud adalah Rasulullah SAW. Terus lanjut. Allahu Jalla wa'ala. Ini sudah dibaca? Belum, Ustaz. Terus wallahu jalla wa ala yaqulu anzuru wa tafakkaru fi ma qala lakum hadha ar-rajulu. Nah, Allah taala berfirman pada mereka, ya, lihatlah, berpikirlah apa yang dikatakan pria ini yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Berpikirlah. Terus tafakkaru wa la ta'khudhukum al-asabiyata. Ah, al-asabiyah itu fa'il dari ta'khudhu. Ya, tafakkaru, berpikirlah kalian. Dan jangan sampai asabiyah itu mengekang kalian. Ya, asabiyah, tahu asabiyah? Fanatisme buta. Fanatik buta gitu. Terus lanjut. Antaqumu lillahi masna wa furada. Ya, itu agar kalian menghadap Allah berdua-berdua, sendiri-sendiri. Terus. Jama'atun wa furada. Jama'atin. Jama'atin wa furada. Nah, kenapa jama'atin? Kenapa jama'atin? Karena dia tabi' ke masna. Masna i'rabnya hal. Ya. Furada hal. Jama'atin. Itu secara berjama'ah furada sendiri-sendiri. Terus. Tanzuruna fi ma da'akum ilaihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kalian perhatikan apa yang diajak, diseru, didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus fa in kana haqqan wajaba alaikum ittiba'uhu. Nah, kalau yang disampaikannya benar, wajib bagi kalian untuk mengikutinya. Terus wala yajuzu lakum albaqa'u ala ma kana alaihi alaba'u wal ajdadu. Nah, tidak boleh bagi kalian albaqa'u, untuk tetap terus berada ya, di atas apa yang ada di nenek moyang kalian, kakek ajdad. Kakek-kakek kalian enggak boleh. Kalau keliru salah tinggalkan. Ya. Barakallahu fikum. Kalau mau berpegang teguh dengan nenek moyang kita bangsa Indonesia ini. Ya. Dulu animisme, sebelum datang orang-orang Hindu, Buddha dari India, dari Cina. Animisme. Ya, animisme, animisme itu penyembah apa? Enggak tahu nyembah apa, nyembah kayu, nyembah apa. Barakallahu fikum. Sebagian masih ada ini di Jawa, di Sunda. Kalau di Jawa itu orang-orang kejawen. Kalau di Sunda itu banyak di Baduy. Sunda wiwitan. Mereka bukan muslim. Mereka kufar. Agamanya ya punya Tuhan. Ya Tuhan itu ya udah kepercayaan aja. Orang-orang Baduy, sebagian orang-orang yang di daerah Sunda yang lainnya, wiwitan ini. Kalau di Jawa yang kejawen. Ya. Mereka bukan muslim dan mereka pun mengaku enggak Islam, enggak pernah ngapain, enggak menjalankan syariat. Karena agamanya beda, cuman karena di KTP butuh identitas. Agama Sunda wiwitan itu belum terdaftar. Kejawen gak ada. Akhirnya mereka itu ada yang Nasrani, ada yang Islam. Gitu. Ya. Yeah. Kayak dulu Konghucu kan juga gak ada. Orang-orang Cina ya udah nulisnya Buddha atau Kristen. Baru di era Gus Dur ya, diakomodir, diakui agama Konghucu, akhirnya ada di KTP. Nah, dengar-dengar ya, dan bila bentar lagi pun akan ada ya pengikraran, pengakuan akan agama baru, bukan agama baru, agama lawas, yaitu kejawen. Agama kejawen. Nah. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Gimana puasa? Diakui agama baru. Terus lanjut. Antakumu lillahi ya'ni la lilhawa wal asabiyyati. Antakumu lillahi itu engkau menghadap Allah itu bukan karena hawa nafsu dan fanatisme. Itu supaya berpikir. Ya, supaya berpikir. Terus bal yakunu qiyamukum lillahi turiduna al-haqqa mathna wa furada itsnaini itsnaini. Baik. Bal yakunu qiyamukum lillah, yaitu bahkan berdirinya kalian itu menghadap Allah, kalian mengharapkan, menginginkan ya al-haq, kebenaran, masna berdua-berdua, isnain-isnain, furada sendiri-sendiri, supaya mikir. Terus yakfuruna yufakiruna wa yajtami'una wa yakiduna jalsatan. Baik, yufakir agar kalian berpikir. Ya jemaah berkumpul, berpikirnya. Ya, kiduna jalsatan, membentuk majelis. Terus li'anna ta'awuna la'anna ta'awuna al-jalisina aw al-jama'ati fihi raja'ul wusuli ilal haqqi. Ya, karena kerjasama antara orang-orang yang di majelis atau jamaah itu diharapkan akan sampai kepada kebenaran. Terus au furada atau sendiri-sendiri. Terus an yakhlua bi nafsihi wa yukaffaru perhatikan ayakhlua, dia itu dia berkhulwat bersendirian sendiri-sendiri, kemudian dia berpikir. Nah, ada gantian-gantian baca, gantian. Nah, kasih Rian nih. Kafir-kafir demen-demen kafirkan lah. Demennya kafir-kafirin lah. Jadi kafir. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Semoga qara' syarih rahimahullahu ta'ala wa yata'ammaru ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dan memikirkan, merenungi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus wa sayajidu annahu haqqun fayajibu alaihi ittiba'uhu. Nah, kalau dia berpikir maka dia akan mendapati bahwa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak, kebenaran. Maka kalau begitu wajib bagi dia untuk mengikutinya. Banyak kalangan musyrikin sudah berpikir, merenung, semisal Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia sudah berpikir, merenung, dia orang yang ahli dalam dunia syair, ahli dalam bahasa Arab, dia tahu apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an ini bukan syair, bukan sihir, bukan ucapan dukun, bukan ucapan orang gila, ini ucapan betul-betul wahyu ini. Dia sudah berpikir, Allah tetapkan faqar wa qadar. Dia telah berpikir dan telah menentukan. Tapi karena enggak enakan sama kaumnya, ya udah. Akhirnya dibilang, "Kamu udah mengikuti dia?" Enggak, Pak. In hada illa qaulul bashar. Enggak, ini cuma ucapan manusia, bukan ucapan Al-Qur'an. Yang diucapkan oleh Muhammad SAW itu bukan ucapan Allah, itu ucapan manusia. Subhanallah. Ada yang berpikir, namun enggak enakan. Makanya enggak enakan. Bahasa kita apa yang enggak enakan? Bahasa Indonesianya. Ya, itu enggak enakan bahasa sini. Hah? Perasaan sungkan. Ya, itu harus dihilangkan. Karena banyak orang yang karena sungkan, karena enggak enakan, akhirnya dia tetap berada di atas kebatilan, enggan menerima kebenaran. semisal Abu Thalib, Al-Walid bin Al-Mughirah, dan para pembesar musyrikin Quraisy, yang mereka mampu berpikir. Namun karena enggak enakan, ya udah. Ya, Abu Thalib dalam hatinya sudah mengakui agama yang dibawa oleh Nabi SAW itulah kebenaran. Al-Walid bin Al-Mughirah juga. Cuman karena enggak enakan lisannya, akhirnya udah ya, saya tetap bersama kalian. Dan yang namanya iman, qaulun wa amalun, bukan cuma i'tiqad. Ucapan. Kalau ucapannya itu mengucapkan kalimat kekufuran, menyembunyikan kebenaran di dadanya, enggak diterima. Paham enggak sih? Maka ini juga sekaligus sanggahan akan batilnya sebagian ikhwan-ikhwan yang katanya ngaji sunnah tapi tetap menganggap Abu Janda, Ade Armando sebagai saudara semuslim, gak kafir. Dengan klaim bisa jadi Abu Ade Armando di hatinya mengingkari apa yang diucapkannya. Ini madhab Jahmiyah. Madhab Jahmiyah, Murji'ah bulat, Murji'ah ekstrim. Walaupun dia cingkrangan, istri cadaran, tapi dia Jahmiyah, mubtadi, dol, sesat. Walaupun di cingkrangan, istrinya cadaran, tapi kalau dia punya keyakinan kayak gitu, Jahmiyah. Paham gak tuh? Dia Jahmiyah. Walaupun ngaku-ngaku sunnah salafi, enggak, itu bukan salafi, itu Jahmi, mubtadi, dol, sesat. Sesatnya itu lebih sesat daripada orang sesat yang pernah ada. Iya. Karena Jahmiyah itu kufur. Jahmiyah, Rafidah, gak dianggap di 72 golongan yang menyelisihi Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini kata Imam Al-Bukhari di Khulqu Af'alil Ibad. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Masail Kitab Tauhid dan para ulama yang lain. Ya. Ijma' para ulama dikutip oleh Abu Ishaq, Ishaq ibn Rahuyah, yang dikatakan oleh Syekh As-Suhaimi, Saleh As-Suhaimi, ulama kita yang ada di Madinah, mufti Madinah. Orang yang tidak menganggap kafir pencela Islam, dia bukan murji, tapi dia murtad kafir. Ya. Banyak tuh ikhwan-ikhwan yang kata ikhwan sunnah, ngaji sunnah, sunnah apaan? Sunnahnya Jamin Sofwan. Ya. Itu bisa jadi ada Armando mengingkari dalam hatinya. Abu Janda bisa jadi mengingkari hatinya. Enak aja, iman itu gak cuma hati. Qaulun wa amalun, ya. Ucapan dan amalan. Gak peduli kita ada Armando hatinya mengingkari kayak enggak. Yang dinilai adalah ucapannya. Karena iman itu adalah ucapan. Ini banyak ini sekali nih, ya. Banyak, saya bilang banyak, berseliweran. Ikhwan-ikhwan cingkrang jenggotan katanya ngaji sunnah, palsu. Mereka Jahmiyah kalau menganggap Ade Armando saudara seislamnya. Mereka Jahmiyah, bukan salafi, bukan. Enggak ada salafi kayak gitu, enggak ada. Enggak ada. Semua orang bisa ngaku salafi. Bisa. Enggak ada. Enggak dianggap, enggak. Ya, enggak dianggap. Mereka Jahmiyah, ahli bid'ah. Lebih sesat daripada yang Maulid. Bid'ah mereka lebih sesat daripada yang tahlilan. Iya. Bid'ah mereka lebih sesat daripada Asy'ari. Tahu kaum Asy'ari? Mereka bid'ah. Tapi yang ini lebih sesat. Kalau di jenggotan bini cadaran, bid'ah. Mubtadi dol. Ya, maka sebut mereka bukan salafi. Mubtadi. Ahli bid'ah sesat menyesatkan. Kalau ustaz yang ngajarin, ustaznya sesat menyesatkan. Ya. Barakallahu fikum. Ini perlu ya, karena sering kali gitu. Belum lama saya kajian di Pesona Anggrek, saya menyebut-nyebut kekuburukan dari Abu Janda, dari Armando. Ada yang ngomongin gibah. Gibah ke siapa? Abu Janda. Berarti Abu Janda saudara muslim ya, karena yang namanya gibah zikru ka ahoka bima yakrahkan gitu. Ente nyebutin ya saudara ente dari yang dia enggak sukai. Berarti Abu Janda masih saudara dia. Kan kita nyebutin kekufuran Abu Janda, dibilang kita gibah Abu Janda. Subhanallah. Enggak ada tuh yang namanya ahli bidah aja enggak berlaku bidah apa gibah kepadanya. Paham enggak sini? Ya. Kata para ulama, salah satu lagi baca fihim, ada tiga jenis golongan yang enggak ada bid'ah, enggak ada gibah pada mereka. Ya. Apa itu? Muhajirul fisq, orang yang menampakkan kefasikan. Ya. Kemudian apa lagi? Dzu bid'atin ahli bid'ah, oh sultan jair, pemimpin yang jahat. Ini diterangkan oleh para ulama. Ahli bid'ah enggak ada gibah kepada mereka. Paham enggak sini? Maka ulama yang menyebutkan keburukan Jaham bin Sofwan, Ja'ad bin Dirham, ya, itu bukan ghibah. Ya, paham enggak sini? Tapi barakallahu fiik. Allahumma musta'an. Na'udzubillah min fitnatil Jahmiyah. Ya. Ya. Murji'ah itu lebih sesat daripada Khawarij, ya. Ini perkataan para salaf. Kalau persaksian Khawarij diterima, persaksian Murji'ah enggak? Mufti Khawarij berfatwa diterima terkadang. Ya, kemarin di kajian apa? Muqaddimah al-Majmu' kata Nawawi. Sedangkan mufti Murji'ah enggak ada. Ya, selesai. Begitu. Saya dipahami sini, ya. Nah, mana lanjut? Lanjut siapa? Summa tatafakkaru ma bi sahibikum ya'ni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladhi taquluna innahu majnunun wa huwa laysa bihi jununun baru ya mana tadi summa tatafakkaru wa sayyidu haq summa tatafakkaru kemudian berpikirlah. Dan saudara kalian itu yakni Muhammad SAW allazi taquluna innahu majnun, yang kalian katakan dia gila, huwa laysa bihi junun, enggak ada kegilaan pada dia. Terus bal huwa aqalur rijari wa aqalul khalqi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau adalah pria yang paling berakal, makhluk yang paling berakal. Terus wa amsahul khalqi wa a'lamul khalqi, pria yang paling menasehati, orang yang paling tahu, ya, makhluk yang paling berilmu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana taquluna innahu majnunun? Fakkiru unduru fi aqlihi unduru fi tasarrufatihi har hiya mithlu tasarrufatir majnuni. Bagaimana kalian mengatakan beliau adalah gila? Berpikirlah, lihatlah, perhatikan pada akal beliau. Lihatlah, perhatikan pada tingkah laku beliau, perbuatan beliau. Apakah seperti perbuatan orang-orang yang gila? Terus, ma bi sahibikum min jinnah in huwa inna nadhirun lakum baina yaday adabin sadida. Beliau tidaklah gila, in huwa illa nadhirun, beliau tidak lain kecuali pemberi peringatan lakum kepada kalian. Ya, baina yaday adabis sa'ir. Ya. Ya, di hadapan azab yang sangat keras, beliau memberi peringatan. Terus in lam tu'minu bihi wa tattabi'uhu fa innahu sayuhallu bikum sayahillu bikum al-adabu asyadidu. Jika kalian tidak beriman pada beliau dan tidak mengikuti beliau, maka akan halal untuk kalian, akan mengenai kalian adab yang syadid, yang berat, yang keras. Terus fa huwa ja'akum nasihun lakum. Nasihun apa nasihan? Nasihun sini. Maka beliau datang kepada kalian. Sebenarnya bagusnya nasihan. I'rabnya sebagai hal. Ya. Kalau nasihun, coba i'rabnya sebagai apa? Fahuwa ja'akum nasihun, fa'il dari ja'akum gitu. Itu. Bagusnya i'rabnya sebagai hal, nasihan. Ya. Maka beliau datang kepada kalian sebagai pemberi nasihat untuk kalian, itu. Irafi sebagusnya sebagai hal. Kalau nasihun sebagai apa? Ya. Fa'il dari ja'akum. Itu kan udah beliau. Ya apa? Ja'akum yaitu beliau, Rasulullah SAW. Domir musatir huwa. Bukan nasihun. Ya, bagusnya hal. Nasihan lakum. Nah ini mungkin salah cetak. Gitu. Ya salah cetak. Kesalahan Irab. Ya ini mungkin kesalahan cetak. Ya. Terus lanjut. Yuridu lakum al-khaira. Beliau menginginkan kebaikan untuk kalian. Diberitahu oleh Nabi SAW semua kebaikan. Terus wa yuridu lakum an-najata. Beliau hanya menginginkan keselamatan untuk kalian. Terus wa yuridu lakum as-saraha war-faraha fid dunya wal akhirati. Ah, beliau hanya menginginkan kebaikan dan kebahagiaan untuk kalian dunia akhirat. Terus. Fa kaifa tasifu rahu bihal dar wasfi taku. Bagaimana ceritanya kalian malah mensifati beliau? Ya, dengan sifat seperti ini. Itu gila. Oh, ini kan enggak masuk akal. Terus. Taquruna innahu majnunun biduni rawiyatin wa biduni tafakkurin wa biduni ta'ammurin lima ja'a bihi. Ya, kalian mengatakan beliau gila tanpa dasar, tanpa berpikir, tanpa memperhatikan apa yang beliau bawa. Ya, beliau mengajak beribadah pada Allah semata dan musyrikin Quraisy kenal Allah. Ya, terus lanjut. Wa hakalda yajibu ala kulli 'aqilin an yandura fi aqwarin nasi. Nah, ini yang wajib bagi setiap orang berakal untuk memperhatikan pada semua ucapan manusia. Terus fayumayyizuha wa yabhasuha. Ah, wa ya itu yumayyizuha wa yafsahaha, yaitu memilah-memilih. Ya, dia pilih-pilih, dia filter. Terus wa yara al-khata'a min as-sawabi. Nah, kemudian dia lihat mana yang benar, mana yang salah. Terus fa yaqbilul haqqo wa yaruddu al-khata'a. Nah, kemudian dia menerima yang hak. Menerima. Ini fa-nya itu fa'atifah, bagus ya. Oh. Ayan zura berarti fa yaqbala. Ya. Maka dia menerima yang hak wa yaruddu al-khata', menolak yang salah. Terus wa rayahmiruhu at-taqlidul a'ma adal baqa'i adal batiri. Taqlidul a'ma la yahminuhu, tidak membawa dia ya untuk baqa', untuk tetap kekeh, alal batil, berada di atas kebatilan. Baik, selesai pembahasan masalah keempat. Masih ada waktu. Masuk ke permasalahan kelima. Al-ihtijaj bima 'alaihi al-aktsarun. Al-ihtijaj bima 'alaihi al-aktsaru duna nadharin ila mustanadihi. Ila mustanadihi, yaitu orang-orang jahiliyah berihtijaj, berargumen ya, bima 'alaihi al-aktsaru, dengan mayoritas ya, duna nadharin ila mustanadihi, tanpa melihat sandarannya. Yang penting banyak. Kalau banyak pasti benar. Kalau sedikit pasti salah. Itu orang jahiliyah. Kajian ini benar nih. Kenapa? Yang ikut banyak. Yang ikut artis, pejabat. Dari pejabat sampai rakyat jelata, artis, semua ikut. Pasti benar. Ini tolak ukur jahiliyah. Tolak ukur jahiliyah. Oh, yang itu sesat, yang ini benar. Kenapa? Udah dilihat, dipilah, dipilih, difilter, diteliti, dikaji. Oh, enggak. Terus bisa menyimpulkan dari mana? Soalnya yang itu sedikit, yang ini rame. Umatnya sejuta. Yang itu umatnya paling ya cepek. 100 enggak nyampe, 10 lah. Jigo-jigo 25. Yang orang sejuta. Subhan. Ya. Jahiliyah. Ya, ini ada di mana-mana nih kayak begini nih. Ya, dari orang yang mayoritas di negeri kita yang kebanyakan dari NU, itu sama kayak gitu. Oh, ini pengikutnya banyak. Sampai yang komunitas pengajian yang katanya salapi sama. Udah ikutin ustadz kita aja banyak ini. Udah tuh rame gitu. Itu tolak ukur jahiliyah. Ya. Saya barakallahu fikum. Ya, al-mas'alah al-khamisah, permasalahan kelima. Ini penting nih. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Inna min akbari qawaidihim." Perhatikan kata beliau. Sesungguhnya termasuk di antara kaedah-kaedah terbesar mereka, orang-orang jahiliyah, al-iqtirar bil aktsari. Al-iqtirar isim inna muakhar, yaitu tertipu dengan mayoritas. Wa yahtajjuna bihi ala sihhati syai', mereka berhujjah, berargumentasi dengan mayoritas akan kebenaran sesuatu. Wa yastadilluna ala butlani syai' bi ghurbatihi wa qillati ahlihi, dan mereka berdalih akan batilnya, akan salahnya sesuatu hal bigurbatihi, karena anehnya, keasingannya, dan sedikitnya ahlihi, orang yang berada di atasnya, pengikutnya. Fa'atahum bidididalik, maka Rasulullah SAW mendatangi mereka dengan kebalikan dari hal tersebut. Wa awdahahu fi ghairi maudi'in minal Qur'an, dan Allah menjelaskan hal ini di banyak tempat di ayat Al-Qur'an. Ini kaedah orang-orang jahiliyah. Mereka enggak mau berpikir. Ini ada lanjutannya nih sebenarnya dari yang keempat tadi, taklid buta. Mereka enggak mau mikir. Nah, pokoknya mikir, oh banyak, apa sih benar? Ya. Barakallahu fikum. Ya. Ya, dibaca berikutnya syarahnya di sini. Bibit. Nah, siapa? Ini nih. Sahibul manhaj. Manhaj Semang Remang apa manhaj pokok ini Bibit? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bibit, faddal. Assalamualaikum. Faqala Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, min masailil jahiliyati annahum yastadilluna biaktsarina 'alal haqqi. Taib. Nah, di antara permasalahan jahiliyah, mereka berdalih, ya, bukan berdalil ya, berdalih. Karena enggak ada dalilnya gitu. Enggak ada dalilnya. Kalaupun ada ayat atau hadis yang dia bawakan, itu cok gali cok. Ya, enggak bakal nemu. Wajhul istidlalnya itu enggak tepat. Ya. Kalau berdalih atau menjadikan ayat kebenaran itu acuannya, tolak ukurnya adalah mayoritas. Kalaupun dia bawain ayat, bawain hadis, pasti gak cocok. Wajhul istidlalnya salah. Jadi bukan acuan ada orang bawain dalil, tapi cocok gak dalilnya, wajhul istidlalnya. Nah, ini yang penting ya. Barakallahu fikum. Bahkan ada orang gak sholat pakai ayat. Fawailul lil musallin katanya. Ada orang enggak mau ibadah pakai ayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah pada Rabb-mu sampai datang keyakinan. Allah udah yakin. Enggak perlu ibadah, udah hakikat ma'rifat. Mau pakai ayat kan? Bukan masalah pakai ayatnya, pakai dalilnya, pakai hadisnya, tapi tepat enggak? Begitu. Nah, ini orang-orang jahiliyah. Syekh mengungkapkan yastadilun. Kita jangan terjemahin berdalil atau kita terjemahkannya dengan berdalih. Paham ya bahasa Indonesia berdalih? Ngeles. Ngeles. Cok kali cok. Ngeles. Ya, dan semisalnya. Terus lanjut. Wa yastadilluna bil aqalina 'ala ghairil haqqi. Ah, mereka juga berdalih kalau yang sedikit, nah pasti enggak benar. Gitu. Perhatikan ya ikhwah ya. Majelis masyayikh kita, ulama-ulama kibar itu, kibar kita, itu pengikutnya sedikit ya ikhwan. Mufti Saudi saat ini, Syekh Abdul Aziz Al Syekh Hafidzahullah Ta'ala, kalau bikin pengajian yang hadir 8-10 orang. 8-10 orang. Ustadz sunnah lokal mungkin kalau bikin tablik akbar, penuh satu masjid agung kota ini, kota itu. Ya enggak? Bisa dipahami sini? Ya. Barakallahu fikum. Jadi acuannya bukan sedikit atau banyak mengikutnya. Itu acuan orang jahiliyah, enggak ada urusan sama banyak sedikit. Ya, enggak ada urusan. Tapi yang jadi urusannya, yang jadi acuannya adalah apa yang disampaikan, al-haq atau al-batil. Ya, terus lanjut. Fi ma kana fa ma kana 'alaihil aktsaru indahum fa huwal haqqu. Nah, kalau yang mayoritas indahum, menurut mereka orang-orang jahiliyah, berarti itu yang hak. Terus wa makana alaihil aqallu fahuwa ghairu haqqin. Nah, kalau yang sedikit berarti itu ghairul haq, enggak benar menurut siapa? Jahiliyah. Terus hada huwal mizanu indahum fi ma'rifatil haqqi minal batili. Nah, ini mizan mereka, timbangan mereka, neraca mereka, acuan mereka, tolak ukur barometer mereka untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Banyak atau sedikit neracanya itu. Terus lanjut, wa hadha khata'un li'anna Allah jalla wa ala yaqulu wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah ayyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Taib, ya. Dan ini khata' keliru. Karena Allah jalla wa ala berfirman wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, kalau kita mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, yudilluka, mereka yang kebanyakan itu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Lagi pula ya ikhwah, kalau kita katakan yang benar ada yang banyak. Sekarang umat manusia, kalau umat jin enggak tahu sensusnya gimana. Umat manusia di muka bumi ini, mereka berada di atas agama apa? Nasrani. Eropa hampir seluruh Nasrani. Amerika dari utara, tengah sampai selatan seluruhnya Nasrani. Ya. Australia, Selandia Baru Nasrani. Rusia Nasrani. Dulu komunis, ateis. Afrika banyak Nasrani. Asia terbagi-bagi, ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Nasrani. Ada yang Buddha juga. Berarti mayoritas Nasrani kan? Islam mayoritas enggak di muka bumi ini? Di muka bumi? Enggak. Berarti yang benar bukan Islam gitu. Karena kebanyakan Nasrani itu acuan jahiliyah. Paham enggak sini? Ya. Jadi juga orang-orang Asy'ari mengatakan, ini lihat mayoritas umat Islam di dunia adalah Asy'ari, berarti Asy'ari yang benar. Lah, acuan jahiliyah. Enak aja mayoritas Asy'ari pasti Asy'ari benar. Hubungannya itu pun berdasarkan sumber dari mana, survei dari mana, dari Luhut Panjaitan, big data gitu, dari mana, dari Luhut. Luhut iya, saya nyimpulin 100 juta orang Indonesia ingin pemilu ditunda. Data dari mana ya? Pokoknya kata saya, kata Luhut. Ya, dari mana datanya? Terus kalaupun benar, kalaupun benar mayoritas umat Islam di dunia Asy'ari, terus kenapa? Terus kenapa? Berarti Asy'ari paling benar? Ya itu timbangan jahiliyah. Paham gak sini? Ya, terus lanjut. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa yaqulu subhanahu wa ma wajadna illa li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum la fasiqin. Nah. Ila ghairi dalika. Baik. Allah taala berfirman ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum la fasiqin. Kami tidak mendapati dari mayoritas mereka dari suatu masa, melainkan kami dapati dan tidak kami dapati kebanyakan mereka fasik. Kebanyakan mereka fasik. Ya. Kebanyakan mereka fasik. Dan seterus dan ila ghairi dzalik. Terus fal mizan? Fal mizanu laisa huwal kasratu wal qillatu. Kasrata huwanya dhamir fasl. Oh, huwal kasrata wal qillata. Nah, maka yang jadi acuan bukan banyak atau sedikit. Terus bal mizanu huwal haq. Balil mizanu huwal haqqu. Nah, yang jadi acuannya, timbangannya adalah kebenaran, walau sedikit sekalipun pengikutnya. Terus faman kana 'alal haqqi wa in kana wahidan fa innahu huwal musibu. Nah, siapa yang berada di atas kebenaran walaupun dia sedikit, walaupun dia sendiri, maka dia yang musib. Kan kita diperintahkan untuk tetap bersama jamaah ya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati, umatku akan terpecah menjadi 73 puluh minar ila wahidah. Semua di neraka akan jadi satu. Satu itu siapa? Dalam satu lafaz al-jamaah. Ya, dalam lafaz yang lain ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Yang seperti aku dan para sahabatku hari ini. Al-jamaah. Jamaah itu siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud. Al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Itu mencocoki kebenaran walaupun ente sendirian. Kata siapa itu? Abdullah bin Mas'ud. Walaupun anda sendirian, itu jam anda berada di jamaah. Nah, yang banyak itu, ya, mereka itu tidak di atas jamaah. Jamaah yang maksudnya adalah ahlus sunnah. Paham gak sih? ada seorang Sunni di satu kampung. Mayoritas satu kampung itu Asy'ari atau kampung tersebut Kuburiyun, Asy'ariyah atau Kuburiyun, atau orang-orang Sufi tasawuf penganut paham muhallaj wahdatul wujud. Ya. Maka yang jamaah yang mana? Yang sendirian, yang Sunni. Ya. Yang Ahlussunnah. Yang lain mereka bukan jamaah. Ya. Mereka adalah firqah. Firqah, firqah minal firq. Mereka adalah firqah-firqah yang menyimpang. Terus lanjut. Wa huwa alladhi yajibu al-iqtida'i bihi. Al-iqtida'u. Al-iqtida'u, al-iqtida'u bihi. Fa'il dari yajibu, ya. Maka ya, walaupun sedang dia yang benar dan dia yang wajib untuk diteladani. Terus. Wa idza kanatil kasratu ala batilin fa innahu yajibu rafduha wa adamul iktirari biha. Fal ibaratu bil haq. Sabar. Semangat amat. Wa idza kanatil kasrah. Nah, apabila yang banyak itu ala batilin, berada di atas kebatilan, wajib rafduha, wajib untuk ditolak. Wadah boleh tirori biar tidak boleh tertipu dengannya. Terus. Fal ibaratu bil haqqi. Ibrah. Fal ibaratu bil haqqi. Ya, maka acuannya ibrahnya adalah al-haq, kebenaran. Terus. Walidhalika yakulul ulama'u al-haqqu la yu'rafu birrijali wa innama yu'rafu birrijalu. Wa innama yu'rafu birrijalu. Bil haqqi. Faman kana 'alal haqqi fahuwa alladhi yajibul iktida'u bihi. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan al-haq la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak diketahui dengan siapa rijalnya, siapa pembawanya. Kalau yang membawakan si fulan pasti benar. Enggak ada kayak gitu. Wa innama yu'rafu rijal bil haq. Namun tokoh-tokoh orang itu bisa diketahui kalau dia membawa kebenaran. Siapa yang berada di atas kebenaran maka dia wajib diteladani. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan ini, innal haqq la yuraf bir rijal. I'rif al-haqqa ya'rif ahlah. Ya. Kebenaran tidak diketahui, tidak dikenal dengan siapa pembawanya, orang-orangnya. Maka ketahuilah kebenaran, maka Anda akan mengetahui siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ya. Jadi jangan jadikan acuan kalau ustaz ini ngomong, kalau syekh ini ngomong pasti benar. Enggak. Timbangannya kebenaran. Tapi cukup sampai sini dulu ya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.